نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أبنسي yang saya kasihi Dr. Farouk Turzaimi, seorang lagi apa, sahabat bintang kita, Ustaz Rashid, Dr. Azhar, juga YB, dan sahabat-sahabat sekalian. Tajuk seminar kita pada hari ini ialah tentang Ibnu Taimiyah. Isu Ibnu Taimiyah ini dalam 2-3 bulan yang lepas agak panas kerana ada beberapa orang yang sibuk memperkatakan tentang Ibnu Taimiyah untuk dikaitkan dengan keganasan. Tapi duka citanya, sekarang isu ini sudah agak reda kerana beberapa siri, forum dan juga ceramah yang kita anjurkan berhubung dengan Ibnu Taimiyah, dan juga IRF telah mengambil satu inisiatif yang bagus untuk anjur pada hari ini juga. Tapi duka citanya ialah 2-3 orang yang sibuk memperkatakan tentang Ibnu Taimiyah itu untuk dikaitkan dengan pengganas, kita tak dengar pula dia bercakap tentang keganasan Rohingya ini. Keganasan isu-isu yang membabitkan pembunuhan terhadap orang Islam yang berlaku di Myanmar. Tak adalah pula dia nak menyebut tentang keganasan Sami ataupun apa. Yang sibuk untuk disentuh ialah keganasan tentang beberapa tokoh yang telah memberikan sumbangan yang besar dalam sepanjang sejarah peradaban Islam. Hadirin dan hadirat sekalian, ada dua perkara yang agak sukar apabila kita memperkatakan tentang tokoh yang lepas. Yang pertamanya ialah bagaimana kita hendak memahami wacana pemikiran tokoh berkenaan. Kita agak sukar sekiranya kita tidak memahami konteksnya seperti yang disebut oleh pengerusi tadi. Ataupun kita tidak memahami keseluruhan idea yang disampaikan olehnya. Disebabkan kita membaca bahan-bahan bacaan itu secara pecahan ataupun secara berasingan, maka kita tidak mendapat idea keseluruhan seseorang tokoh. Oleh kerana Dr. Ruzaimi ada dalam bidang hadis, saya teringat umpamanya Al-Imam Al-Bukhari, oleh kerana beliau tidak menulis apakah sebenarnya syarat sahih yang beliau nak bagi status hadis di dalam Bukhari itu secara terperinci dan jelas, maka ramai sarjana yang datang kemudian mengandai-andaikan apa yang Bukhari mahukan daripada hadis-hadis yang sahih apabila dikatakan sahih di atas syarat Al-Bukhari. Satu contoh yang common yang selalu orang buat ialah umpamanya apabila ada rawi itu rawi Bukhari, kerana Bukhari mempunyai kualiti tertentu untuk beliau memilih orang menjadi rawi. Bukan semua orang yang dipilih oleh Muslim dipilih oleh Bukhari umpamanya. Kerana umpamanya kalau kita ambil di dalam disiplin, di dalam pembahagian tabaqat di kalangan anak-anak murid Az-Zuhri umpamanya, kalau kita letak dia sebagai 5 tabaqat, maka Al-Bukhari hanya mengambil daripada tabaqat yang pertama dan kadang-kadang yang kedua. Sedangkan Imam Muslim mungkin juga dia mengambil sehingga yang ketiga, dan selalu kebanyakan juga ambil yang dua, jarang-jarang Bukhari ambil yang kedua. Kerana ada, ini bukan saya nak cakap tentang hadis Bukhari. Tetapi saya nak cerita, maka apabila orang rawi itu diriwayatkan oleh Bukhari, maka setengah orang yang menganalisa pandangan Bukhari, yang terkenal ialah umpamanya, ialah dalam kitab Al-Mustadrak, Al-Hakim Al-Naisaburi. Beliau menyatakan dia buat satu kitab untuk menunjukkan hadis-hadis yang mana Bukhari tidak riwayat tetapi mencapai status hadis Bukhari ataupun Muslim ataupun keduanya. Tetapi para penganalisa menganalisa menyatakan apa yang didakwa oleh Al-Hakim itu tidak semuanya benar dan banyak yang tidak tepat. Contohnya, contoh yang common yang selalu kita kebanyakan tahu. Ada rawi Bukhari, dalam satu hadis itu kalau ada kesemua itu rawi Bukhari. Al-Hakim menyatakan hadis ini sahih di atas syarat Bukhari. Karena rawi-rawi itu semuanya rawi Bukhari. Contoh komennya ialah umpamanya Sufyan bin Husain. Sufyan bin Husain ialah rawi yang thiqah, yang dipercayai. Dia meriwayatkan, dia merupakan rawi Bukhari. Az-Zuhri, Az-Zuhri tidak ada orang mempertikaikannya. Az-Zuhri juga rawi Bukhari. Tapi apabila ada hadis yang Al-Hakim lihat diriwayatkan oleh As-Sufyan bin Husain daripada Az-Zuhri, dia menyimpulkan bahawasanya hadis ini memenuhi syarat Bukhari karena Sufyan bin Husain rawi Bukhari dan Az-Zuhri juga rawi Bukhari. Tetapi ahli-ahli hadis setelah menilai menyatakan andaian Al-Hakim itu tidak tepat. Sekalipun kedua-duanya rawi Bukhari, tapi Bukhari tidak pernah mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Husain daripada Zuhri. Walaupun dia tahu, dia tak pernah ambil. Walaupun Sufyan bin Husain itu siqah, tetapi hadis-hadisnya daripada Zuhri dianggap lemah. Kerana Sufyan bin Husain hanya bertemu dengan Az-Zuhri satu musim, iaitu ketika musim haji. Jadi didapati riwayat-riwayat yang Sufyan bin Husain ambil daripada Zuhri kebanyakannya tidak kuat, lemah dan ada kekeliruan. Tetapi bagi orang yang datang kemudian, dia kaji Bukhari, Sufyan bin Husain rawi Bukhari, Az-Zuhri rawi Bukhari, zahirnya ia memenuhi syarat Bukhari. Tetapi di sebalik itu, Bukhari dalam hayatnya tidak pernah mengambil. Kalau hadis Sufyan bin Husain daripada Bukhari, dia tidak ambil. Tapi kalau Sufyan bin Husain daripada Zuhri, dia tidak ambil. Tapi kalau Sufyan bin Husain daripada orang lain, dia ambil. Maka seni di dalam memahami apa yang ada dalam pemikiran penulis itu penting. Hendaklah dikaji dengan adil bagi setiap kerangka pemikiran. Ini contoh dalam hadis lah, kan? Banyak lagi lah contoh dalam hadis. Simad bin Harb umpamanya, dia merupakan rawi Muslim. Dan Al-Qamah Maula ibn Abbas merupakan rawi Bukhari. Apabila Simad bin Harb meriwayatkan daripada Ikrimah Maula ibn Abbas, dia merupakan rawi Bukhari. Kalau dia riwayatkan daripada Ikrimah, maka kadang-kadang Al-Hakim menyatakan memenuhi syarat Bukhari dan Muslim. Saya pernah tidak. Bukhari tidak pernah mengambil riwayat yang demikian. Walaupun kedua-duanya ada. Ini pentingnya untuk bukan semua orang yang mengkaji pemikiran itu, kita dapat menyimpulkan pemikirannya itu tepat. Terutama apabila kita tidak memahami realiti yang berlaku. Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah satu sosok yang agak luar biasa dalam dunia kesarjanaan dan juga dalam dunia gerakan. Ibn Taimiyah, sebelum kita pergi kepada apa yang dia lakukan dalam dunia ilmu, Ibn Taimiyah ini selalu saya sebut, dia telah melakukan dua perkara yang bahaya dalam hidup dia. Dan kedua-dua ini bahaya untuk sesiapa sahaja. Kalau kita nak melakukan reform, pembaharuan, kita boleh buat pembaharuan dalam macam-macam. Pembaharuan dalam desain kereta, baju, apa saja, rumah, orang tak gaduh. Marketnya luas. Kita boleh kerja dengan syarikat ni, tak mau kita kerja dengan syarikat lain. Kereta ni buat, kereta tu buat, desain kereta baru, orang tak gaduh. Tapi dua bidang, jika kita cuba masuk, kita akan menanggung risiko yang besar. Satu, jika kita cuba buat pembaharuan di dalam politik. Kerana politik ini sudah ada dia punya taikun-taikun dia. Kerana apabila pembaharuan dilakukan, seringkali yang lama ataupun yang sedia ada akan terancam. dan yang sedia ada dengan kuasa politik, mereka akan carang memberikan laluan mudah kepada sesiapa saja yang cuba melakukan pembaharuan. Ini berlaku dalam sepanjang sejarah orang politik. Yang kedua ialah, jika kita cuba melakukan pembaharuan di dalam agama, tajdid ataupun reform di dalam agama, kerana ini adalah pembaharuan yang bahaya. Kerana di dalam agama itu juga sama, sudah ada dia punya taikun-taikun dia. Sudah ada orang-orang di situ. Kerana pembaharuan dalam dua bidang ini akan menyebabkan membabitkan bukan soal marketing pembeli, tapi membabitkan seorang soal pengikut. Politik bergantung dengan sejauh mana orang mendukung sesuatu idea politik dan menyokong sesebuah kerajaan. Dan kestabilan sesuatu mazhab dan aliran juga sama. Ia membabitkan sejauh mana orang masih percaya dan menerima keabsahan, kekukuhan sesebuah idea ataupun sesuatu ijtihad ataupun pandangan-pandangan yang dilontarkan daripada mana-mana aliran. Semua orang, maka sehebat mana pun orang itu yang sedia ada akan bertindak menghadapinya. Ini saya selalu sebut merata tempat. Tok imam tua pun nak tukar dengan tok imam baru di kampung cukup susah. Ya. Kalau kita urus masjid, kita tahu. Kita dia dah tua. Umur dah 70, baca pun dah tergeliat dah. Muda dia okeylah. Kita hantar tok imam baru nak tukar. Dia macam-macam dia akan kata. Tajwid tergeliat lah, suara tak sedap. Suara dia lagi tak sedap, dah tua lah. Dia duk baca tak betul lah. Bukan kerana tak betul, tapi kerana soal diri dia. Dia bimbang hilangnya wilayah yang sedang dia pegang itu. Dan ini satu realiti. Ibnu Taimiyah dalam sejarahnya, dia cuba melakukan reform di dalam dua-dua bidang ini. Dia memperkatakan tentang politik, dia berperang menentang Mongol, dia mengkritik kerajaan pada zamannya, dia mengkritik golongan agama, dan berbagai-bagai lagi hal yang telah dia lakukan. Yang ini menyebabkan dia terpaksa menghadapi. Dia, saya sebut banyak. Ibn Taymiyyah mengumpulkan seluruh musuh daripada berbagai aliran. Dia menulis kitab Minhajus Sunnatin Nabawiyah, mengkritik Syiah. Ini satu tulisan yang hebat. Sehebat mana musuh Ibn Taymiyyah pun, mereka kena melihat kepada tulisan Ibn Taymiyyah. Kerana Ibn Taymiyyah itu mempunyai pandangan-pandangan dan analisa-analisa yang sangat tajam di dalam mengkritik Syiah. Ada orang, ada wartawan luar negara tanya saya. Dia kata, kenapa Dr. Asri dengan yang melaungkan dengan sikap keterbukaan tapi menolak Syiah? Sedangkan tidakkah keterbukaan itu patut menerima juga kewujudan Syiah? Kata, saya bukan menolak dia sebagai kerana dia satu mazhab. Saya bukan menolak dia kerana dia satu pemikiran. Tapi saya menolak dia kerana dia adalah satu pemikiran yang mengancam kepada kebebasan pemikiran yang lain. Di dalam Syiah umpamanya, Syiah ramai orang kata dia terima pemikiran Syiah kerana dia seorang yang terbuka. Tapi dalam masa yang sama dia menolak negara mullah. Syiah adalah asas kepada pemikiran negara mullah. Ada orang kumpulan-kumpulan Islam tertentu bagi tahu kenapa tolak Syiah? Ini tidak terbuka. Tapi dalam masa yang sama dia menolak golongan agama yang cuba mewujudkan negara Islam totok seperti yang dipahami oleh Taliban. Kenapa awak tolak pemikiran Taliban? Dia kata Taliban jumud dan seumpamanya. Syiah telah menjadikan akidah boleh dilantik manusia menjadi kepimpinan hanya membabitkan keluarga Nabi saja dan golongan agama tertentu saja. Syiah adalah punca kepada pemikiran negara mullah. Dalam Syiah tidak ada demokrasi. Mana boleh ada demokrasi? Hanya kena titis keturunan tertentu saja baru boleh menjadi pemimpin. Dan sebahagian kumpulan-kumpulan yang menganggap diri mereka terbuka, mereka kontradik kerana mereka tidak memahami wacana yang sebenar yang kita bincang. Bukan kerana ia sebagai Syiah, tapi kerana apa yang terkandung di sebalik pemikiran Syiah itu. Dan Ibn Taymiyyah menulis tentang darut ta'arud bainal aqli wan naql. Dia menulis bagaimana menghadapi ahli falsafah. Sudahlah dia ada musuh di kalangan Syiah. Dia ada musuh lagi, banyak lagi buku-buku dia melawan golongan Mujassimah dan seumpamanya. Dia menulis karya melawan ahli falsafah. Dan terkenal dengan Ibn Taymiyyah menyebut bahawasanya, dia menganggap bahawasanya falsafah Yunan itu tidak memberi manfaat kepada orang yang cerdik dan tidak juga memberi manfaat kepada orang yang bodoh. Dia kata, namun begitu setelah aku kaji, banyak perkara yang benar dalam falsafah itu. Dan sebahagiannya tidak benar, maka aku menulis buku menjawab mereka. Ibn Taymiyyah tidak seperti sebahagian daripada golongan so-called salafi modern yang menyatakan bahawasanya mereka bukan salafi modern, salafi yang ada pada zaman ini yang menyatakan mengikut Ibn Taymiyyah, tetapi mereka tidak memahami wacana pemikiran falsafah seperti yang dipahami oleh Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah itu memahami falsafah. Dia masuk ke dalam dunia falsafah, dia menjadi jaguh kepada falsafah, dan dia menolak falsafah. Sebahagian golongan salafi yang hari ini kuno mendakwa salafi, mereka tidak pernah membaca buku falsafah, mereka juga tidak membaca wacana pemikiran barat, kemudian mereka hanya menyatakan apa yang datang daripada wacana barat itu semuanya salah. Itu berbeda dengan pendekatan yang dibuat oleh Ibn Taymiyyah. Dengan menghormati juga sumbangan Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi saya juga sering menyebut apa yang disebut oleh sebahagian tokoh bahawasanya Ibn Taymiyyah itu hendaklah dilihat, wacana Ibn Taymiyyah itu hendaklah dilihat daripada karya-karya Ibn Taymiyyah sendiri, lautan karya Ibn Taymiyyah itu sendiri, jangan dilihat daripada mata Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia mempunyai konteks yang tersendiri, tetapi Ibn Taymiyyah itu akan kelihatan sempit jika dilihat pada mata Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi Ibn Taymiyyah itu akan luas jika dilihat pada karya Ibn Taymiyyah sendiri. Sebab itu baca, Hatta Al-Albani juga mengkritik, membezakan antara keilmuan Ibn Taymiyyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Ibn Taymiyyah itu ahli di dalam hadis, ahli di dalam fiqh. Sementara Muhammad bin Abdul Wahhab, kata Al-Albani sendiri, dia juga tidak begitu jaguh dalam fiqh. Tidak juga dia mengetahui ilmu yang mendalam dalam hadis. Ibn Taymiyyah menulis buku-buku yang menyebabkan dia terpaksa menghadapi golongan sufi pada zamannya. Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Pembeda antara wali-wali Tuhan dan wali-wali syaitan. Mengkritik golongan sufi. Sedangkan dia antara tokoh-tokoh sufi. Ibn Taymiyyah itu sufi. Walaupun dia mungkin, dia juga kadang-kadang menggunakan istilah tasawuf, walaupun beliau tidak gemar dengan dia bukan menolak pemikiran kerohanian itu. Yang ditolak oleh Ibn Taymiyyah adalah manhaj yang salah dalam kerohanian. Berbeza dengan golongan madkhali modern yang mendakwa sebagai salafi, yang menolak hatta perkataan sufi itu sendiri dianggap, tasawuf itu sendiri dianggap sebagai salah. Ibn Taymiyyah menggunakan sufi ahli sunnati wal jamaah. Sufi ahli sunnah wal jamaah. Walaupun di sana ada pilihan perkataan lain yang mungkin seperti perkataan tazkiyatun nafs dan seumpama. Dan ini kita kena hadam di dalam wacana pemikiran Ibn Taymiyyah. Sebab itu Ibn Taymiyyah itu hendaklah dilihat sebagai intelektual besar. Tidak ada suatu gerakan yang datang, melainkan kebanyakan mereka mengambil daripada Ibn Taymiyyah. Hasan al-Banna ke, sebelum Hasan al-Banna ke, Ash-Shawkani yang melakukan, semua orang mengambil daripada Ibn Taymiyyah, termasuk juga Muhammad bin Abdul Wahhab. Hatta Qaradawi menyebut bahawasanya Ibn Taymiyyah itu merupakan ulama yang paling akrabu ila qalbi, yang paling dekat kepada jantung hatiku. Dia melalui pada proses awalnya aku melalui madrasah Al-Ghazali. Dan kemudian aku mendapati, menjumpai madrasah Ibn Taymiyyah. Dan aku dapati madrasah Ibn Taymiyyah jauh lebih besar daripada madrasah Al-Ghazali. Hatta golongan sufi yang mu'tadil, insaf, seperti Abdullah bin Bayyah, beliau menyebut bahwasanya sayap Islam itu terbang dengan, Islam itu terbang dengan dua sayap pemikiran. Sayap Al-Ghazali dan sayap Ibn Taymiyyah. Mari satu orang pergi kerja di KDN ke apa, baca apa, dia pergi habak, kata Ibn Taymiyyah suruh bunuh orang. Sebut pun sengit lagi cerita besar. Ini, wacana ini ialah wacana pemikiran ilmu. Ia bukan wacana keselamatan. Keselamatan hanya boleh dirumuskan. Ibn Taymiyyah lahir pada 1210 ataupun 12 Rabiul Awal 661 dan meninggal pada tahun 728 Hijrah. 700 tahun semua dunia kesarjanaan mengambil manfaat daripada karya Ibn Taymiyyah. Fatwa, university, PhD, masters, macam-macam lagi orang buat, ambil daripada buku Ibn Taymiyyah. Saya kecil-kecil membaca buku apa Wabi Abu Urwah tentang Ibn Taymiyyah, tentang Asiasatu Syariah, tentang politik Islam. Semua ambil. Bank-bank kita mengambil daripada Ibn Taymiyyah. Dan Ibn Taymiyyah walaupun dia dari segi dominance pemikirannya ialah mazhab Hanbali, tapi banyak dalam fatwa-fatwa muamalat dia mengambil daripada mazhab Maliki. Ibn Taymiyyah itu selalu melihat teks dan konteks. Ia bukan literal seperti yang dipahami oleh sebahagian golongan-golongan yang mendakwa mereka pengikut Ibn Taymiyyah. Dia tidak literal. Tujuh ratus tahun lebih orang mengambil manfaat. Mari dua tiga hari budak-budak ni habang. Kerana Ibn Taymiyyah lah orang bunuh orang. Jadi baca buku Ibn Taymiyyah tu jadi mengganas. Dia yang ceramah ganas tu dia baca buku siapa? Tetapi oleh kerana seperti mana yang saya sebut, saya tak tahu berapa lama masa bagi saya tahu. Habis kot. Habis dah tu. Ha? Habis abang? Sampai berapa? Tapi macam mana saya sebut bahawasanya orang ni apabila dia melakukan reform, dia telah menjejaskan banyak pihak, banyak kepentingan. Saya selalu sebut bahawasanya dalam sejarah golongan agama sering cuba bergabung dengan golongan penguasa. Dan golongan penguasa juga sering cuba mencari ruang untuk bergabung dengan golongan agama. Dalam sebahagian keadaan, mungkin kerana kedua-duanya ikhlas. Tapi dalam sebahagian keadaan, kerana kedua-duanya mempunyai kepentingan yang sama. Penguasa, dia inginkan kekuatan, sokongan. Walaupun kadang-kadang dia tidak beramal sangat dengan agama, tapi dia mesti dibelakangi ataupun diletakkan di barisan hadapan itu golongan-golongan agama yang boleh membaca qala Allah, qala Rasul untuk orang lain patuh kepadanya. Jika sekiranya dia membazir, golongan agama akan baca dalil, jangan mengkritik orang lain, tak baik. Jika rakyat membazir, golongan agama akan menyatakan bahwasanya itu masuk neraka. Dia perlukan orang seperti itu. Dalam semua latar, dalam Kristianiti, dalam apa saja, kita tahu berapa banyak keburukan yang dilakukan oleh King Henry di England, tapi dia telah berjaya untuk mewujudkan Church of England dengan didokongi oleh golongan-golongan bishop dan semua yang berada di England. Kenapa itu kehendak raja yang didokongi oleh nama-nama Tuhan. Nama Tuhan itu diletakkan. Bukan kerana dalam semua keadaan golongan agama, penguasa itu nakkan agama, tapi ia nakkan pengaruh. Golongan agama juga, mereka juga menghadapi masalah kerana Dalam agama itu ada wacana pemikiran. Bukan semua keadaan mereka menang. Kadang-kadang bila mereka menang, mereka juga hilang kedudukan. Mazhab yang dominan, maka ahli-ahlinya akan menjadi mufti, akan menjadi qadhi dan seumpamanya. Jika tidak dominan, dia juga kena pergi. Maka sebahagian golongan agama cuba berpaut dengan penguasa, bukan kerana dia benar-benar ingin mengislah penguasa, tapi sebenarnya kerana dia nak memastikan dia dan alirannya berkuasa terhadap aliran orang lain. Ini berlaku daripada Protestan dan Katolik kepada dunia Islam. Hari ini orang membaca karya Ibn Hazm Al-Andalusi yang menulis Al-Muhalla umpamanya. Ibn Hazm Al-Andalusi dianggap walaupun dengan mazhab zahirinya, literalnya itu, tetapi dia dianggap sebagai seorang tokoh sarjana yang hebat pada zamannya. Dia seorang seniman, menulis tentang Tuqul Hamamah, puisi-puisi cintanya, dan dia juga seorang ilmuwan besar, menulis Al-Muhalla dengan kritikan-kritikan yang tajam, sinis kepada berbagai-bagai masalah fiqah. Banyak juga idenya yang bagus. Tetapi Ibn Hazm Al-Andalusi pada zamannya, dia merintih perasaannya. Kerana dia dilahirkan di Andalus, yang mana yang didominasi oleh mazhab Maliki, yang tidak memberi ruang kepadanya. Dia kata, jika aku dilahirkan di tempat lain, barangkali orang lebih menghargaiku. Bukan saya nak menyalahkan, hatta dalam sejarah Ihya Ulumuddin pada contohnya. Ihya Ulumuddin banyak faedah dalamnya. Di samping ada hadis-hadis palsu dan bahaya, tapi banyak faedah dalam Ihya Ulumuddin yang boleh dibaca. Ihya Ulumuddin pernah dibakar secara rasmi di Andalus. Yusuf Al-Ali Tashfin dalam masa pemerintahannya, dengan nasihat oleh Qadi bin Hamdan, telah membakar di Cordova secara rasmi Ihya Ulumuddin. Dan dianggap sebagai kitab yang salah, menyesatkan ketika itu, dengan tuduhan, terutamanya yang perkara yang membabitkan persoalan perbincangan tentang alam ruh di dalam Ihya Ulumuddin. Tetapi apabila anak murid Al-Ghazali, Al-Qadi Abu Bakar Ibn Al-Arabi, kembali menjadi jago besar di Andalus, Ihya Ulumuddin kembali diangkat di Andalus. Dibaca semula di Andalus. Maka kita mesti melihat penolakan-penolakan pandangan yang dilakukan oleh golongan agama itu, rentetan daripada kerana persaingan kuasa, ataupun rentetan daripada kehendak pemerintah, atau benar-benar ia wacana agama, wacana pemikiran. Ini sukar nak dipahami oleh orang-orang bawahan yang tidak begitu hadam tentang bagaimana memahami wacana pemikiran. Banyak lagi tokoh-tokoh besar yang diambil tindakan pada zaman mereka, kemudian dianggap jago. Al-Bukhari sendiri, dia tidak dibenarkan pada zaman dia untuk menyampaikan kuliah. Lebih kurang Dr. Ruzami pada satu dua tempat. Tak mahabak diri sendiri, Pak Dr. Ruzami. Pada zaman dia berkrisis dengan Muhammad bin Yahya Al-Zuhli di Naisabur. Muhammad bin Yahya adalah alim besar, merupakan tokoh besar di dalam Al-Jarh wa Ta'dil. Ilmu Jarh wa Ta'dil dianggap sebagai Imam Jarh wa Ta'dil fi asrihi, Imam Jarh wa Ta'dil pada zamannya. Dia berkrisis dengan Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yang merupakan muridnya juga, yang pada awalnya dia menerima kedatangan Al-Bukhari, kemudian bersaing, kemudian Bukhari terpaksa keluar daripada Naisabur, kemudian pergi ke Bukhara. Di Bukhara dia ditolak dan tak dibenarkan mengajar atas alahan Khalid bin Yahya, yang merupakan abang ataupun adik kepada Muhammad bin Yahya. Sehingga ke akhir hayatnya, Bukhari tidak dibenarkan untuk memberikan penyampaian ilmu. Dan dia mati dalam dibuang, ditolak oleh masyarakat Naisabur. Bukan semua orang tolak, tapi oleh kerana ulama dan penguasa bersatu menolaknya. Dia tak dibenarkan mengajar. Dia mati dalam buangan. Setelah dia meninggal, sehingga pada zamannya ramai ahli-ahli jarh wa ta'dil mendhaifkan riwayat Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Wal Bukhari wa Muhammad bin Ismail dhaif fihi mas'alatul lafz. Muhammad bin Ismail Bukhari itu dhaif, padanya ada masalah tentang isu khalqul Quran. Akhirnya dunia berubah, orang menerima balik karya Bukhari. Kerana sebab itu saya rasa kita kena lihat bagaimana sesuatu wacana itu diangkat. Demikian hal yang berlaku kepada Ibn Taymiyah. Kalau mereka itu alul hadis saja, hanya menjawab satu dua soalan, telah menimbulkan masalah pada pemerintah. Bagaimana satu sosok yang telah terlibat mengkritik Syiah, mengkritik Sufi, mengkritik falsafah, turun ke medan perang, berperang dengan mengemalai rakyat, perang. Berperang, turun ke medan, berperang, menentang Tatar, bangkit, mengkritik pemerintah di hadapan. Nanti kita tengok, sehingga semua orang tahu tentang sejarah Khazan dengan Ibn Taymiyah. Apabila Ibn Taymiyah, Khazan ketika itu merupakan pemerintah yang menguasai Dimashq, kemudian memanggil semua rakyat. Dia kata dia masuk Islam dan ramai ulama hadir dalam majlis makan. Dia buat satu majlis multaqa ulama Khazan buat. Dan kemudian ramai orang datang, ulama-ulama semua datang bagi makan. Ini disebut oleh Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Orang semua makan, Ibn Taymiyah tak makan. Kita tahu cerita ni dan semua orang Khazan tengok, kenapa Khazan tengok, kenapa orang lain semua makan, kau tak makan? Dia kata, datuk nenek kau lebih baik daripada engkau. Mereka dahulu tak mengaku Islam, tapi mereka tidak buat benda-benda yang tak elok pada orang Islam. Engkau mengaku Islam, engkau rampas harta benda rakyat, engkau curi harta benda mereka, kemudian engkau jamu kami semua makan. Aku tak boleh makan. Khazan kata, kalau kau tak suka kat aku, kau doa untuk aku. Dia doa dengan doa dia yang terkenal. Kalau Khazan ini berniat baik, kau tolong. Kalau dia berniat jahat, kau ambil tindakan pada dia, ya Allah. Terkenal dengan cerita tu. Semua ulama-ulama yang hadir mengangkat jubah mereka. Ibn Taymiyah bertanya, kenapa kamu semua mengangkat jubah kamu? Kata mereka, kami bimbang jika dia memancung kau, darah engkau itu akan terkenal pada jubah kami yang elok ini. Maka inilah terkenal ulama yang menjaga jubah lebih daripada menjaga rakyat. Lebih daripada menjaga kepentingan negara. Khazan merupakan satu orang Mongol yang masuk dan memperdayakan umat Islam. Yang menghadapinya ialah Ibn Taymiyah. Sebab itu tulisan-tulisan Ibn Taymiyah dalam hal. Maka jangan heran jika Ibn Taymiyah itu ada musuh yang sangat banyak. Ia ada musuh di kalangan golongan agama, dia ada musuh di kalangan ahli politik. Dan orang banyak buat cerita tak benar. Siapa baca Rashid Ridha umpamanya tadi sebut Rashid Ridha umpamanya, Muhammad Abdu, Jamaluddin Al-Afghani, cuba dah baca tulisan-tulisan. Orang zaman dulu kata zaman Rashid Ridha, Muhammad Abdu mati lidahnya terkeluar panjang. Golongan agama memang dia suka buat cerita macam tu kadang-kadang untuk beli market. Mati mayat jadi khinzir lah, jadi atroman lah, apa-apa. Jadi dia suka cerita-cerita. Abu Jahal pun mati tak jadi khinzir. Kata Hamka, demikian itulah mereka buat cerita. Maka banyak cerita bohong yang dikaitkan dengan Ibn Taymiyah. Maka sebahagian orang buy the idea ataupun the story. Dia pun letakkan benda tu untuk Ibn Taymiyah. Termasuk Ibn Battutah yang selalu kita sebut. Ibn Battutah, walaupun kita menghormati apa yang beliau tulis sebagai satu catatan pengembaraan, ia bukan seorang sarjana yang terlalu besar. Dia bukan seorang ulama hadis, tidak juga ulama fiqh. Dia seorang pengembara. Dia yang mencatatkan, dan catatan yang dicatatkan oleh Ibn Battuta itu juga boleh dipersoalkan daripada banyak perkara. Kemungkinan yang benar, tapi ia sedangkan hadis sendiri mempunyai disiplin periwayatan. Kata Ibn Battuta, ketika aku berada di Damsyik, aku menghadiri Ibn Taymiyah pada hari Jumaat. Ketika itu dia sedang menasihati dan mengingatkan orang ramai di atas mimbar Masjid Damsyik. Antara ucapannya, ini saya terjemah. Sesungguhnya Allah turun daripada dunia seperti aku turun ini. Dan dia pun turun satu tangga demi satu tangga daripada mimbar. Bagi membuktikan bagaimana Ibn Taymiyah telah menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan dirinya. Ini kata Ibn Battuta. Tapi jika kita lihat, Ibn Battuta telah bohong lagi cerita ini. Sama ada dia bohong, orang kemudian yang tolong catat untuk dia bohong, kita tak tahu. Karena beliau kata, beliau sampai di Damsyik ialah pada hari Khamis 19 Ramadan. Pada tahun 726 Hijrah. Sedangkan semua, Ibn Taymiyah ni anak-anak murid dia semua sejarawan. Ibn Kathir, Az-Zahabi, semua sejarawan besar. Mereka catat sejarah yang berlaku. Mereka menjadi rujukan dalam sejarah. Kata mereka semua, Ibn Taymiyah itu dipenjarakan pada awal bulan Syaban tahun berkenaan, iaitu tahun 726. Dan kemudian terus berada dalam penjara sehingga meninggal pada malam Isnin tahun 20 Zulqaidah pada tahun 728 Hijrah. Habis itu, siapa yang Ibn Battuta tengok tu? Kemudian dia tak pernah menjadi khatib di Masjid Mimbar, di Masjid Damsyik. Mari orang kemudian baca buku, tengok Ibn Battuta kata, terus dituduh pada satu tokoh yang sumbangannya kitab Ibn Taymiyah itu sendiri lebih besar daripada diri dia sendiri, lebih berat daripada diri dia nak ditimbang apa yang telah Ibn Taymiyah tulis. Hanya dengan satu kenyataan daripada satu orang pengembara seperti Ibn Battuta, kemudian dibuat keputusan untuk seorang sarjana yang besar. Dan itulah kerana tak ada apa lagi wacana sebahagian yang di kalangan orang Islam, ustaz-ustaz ni, nak bercara pasal Ibn Taymiyah dengan cerita Ibn Battuta. Wacana pemikiran politiknya, wacana pemikiran agamanya, penghujahan-penghujahan Ibn Taymiyah, isu maqasid syariah yang ditimbulkan oleh Ibn Taymiyah, isu kenegaraan yang dibangkitkan oleh Ibn Taymiyah, isu bagaimana tentang mengatur tentera, mengatur rakyat yang dibangkitkan oleh Ibn Taymiyah, tentang muamalah, hampir tidak ada bank, boleh tanyalah Dr. Ashraf Wajdi ke siapa yang terlibat. Kebanyakan perbankan hari ini memakai idea Ibn Taymiyah dalam fatwa-fatwa mereka. Secara spesifik, Ibn Taymiyah yang mengeluarkan pandangan itu. Dah habis, Dr. Farouk? Ah, terima kasih banyak. Kalau tidak lagi lama saya cakap. Dan saya nak sebut satu dua perkara. Ibn Taymiyah, last Dr. Farouk. Lama tak jumpa mikrofon ni. Apa? Ibn Taymiyah selalu mengajak orang melihat kepada maqasid. Itu tentang, kita pun tahu bagaimana Ibn Taymiyah mengulas hadis, Inna allaha huwal musa'ir, al-qabid, al-razzaq. Allah Ta'ala yang menetapkan harga barang. Ibn Taymiyah melihat, Ibn Taymiyah tentang bolehnya menetap harga barang walaupun Nabi tak mau. Karena Ibn Taymiyah menyatakan bahawa larangan itu hanyalah larangan yang bersifat tertentu, mu'ayyan. Bukan saja am, bukan untuk semua. Ibn Taymiyah melihat daripada sudut teks dan konteksnya. Konteks penetapan harga barang yang dilarang oleh yang Nabi tak nak itu dalam konteks tentu. Mungkin ada perbezaan di kalangan mereka free market idea tentang ekonomi dan juga tentang apa yang disebut oleh Ibn Taymiyah ini. Tapi ramai di kalangan sarjana melihat hadis ini punya konteks. Saya buat satu contoh yang itu saya sebut juga. Tentang bagaimana Ibn Taymiyah melihat kepada orang yang telah mentalakkan isterinya secara ta'liq. Kalau dia kata, contoh ni saya sudah sebut, orang dah tanya. Kalau sekiranya, mungkin apa Webi Abu Umrah mungkin suka tajuk ni juga, saya sebut. Kalau satu orang kata, jika sekiranya aku tak sokong kau, isteri aku tertalak. Isteri tertalak ataupun tidak. Saya suka di antara perbahasan orang yang bahas, Ibn Taymiyyah melihat pada satu sudut yang mana orang lain kurang melihatnya. Ibn Taymiyyah memfatwakan tak semesti jatuh. Ibn Taymiyyah kata apa? Lihat apa? Ringkas. Pasal Dr. Farouk kata masa dah habis. Ibn Taymiyyah lihat tentang maksud orang itu. Adakah maksud dia hendak mentalakkan isteri ataupun maksud dia dia tak suka talak isteri? Contoh, kalau kita kata satu orang, kalau sekiranya aku tak bayar hutang kau, aku jadi Yahudi. Umpamanya. Adakah kerana dia suka jadi Yahudi ataupun kerana dia tak mau jadi Yahudi? Hah? Adakah kerana dia suka jadi Yahudi ataupun kerana dia tak nak jadi Yahudi? Hah? Tentang confusion. Jadi mufti sekali. Adakah kerana dia nak jadi Yahudi ataupun kerana dia tak suka jadi Yahudi? Kerana dia tak sukalah. Maksudnya, seperti mana aku tak suka jadi Yahudi, demikian aku tak suka untuk tipu kau. Itu maksudnya. Katakanlah, di atas apa keadaan, tiba-tiba dia tipu juga kau tu. Dia menipu kau, tertipu kau, dia tipu. Adakah dia jadi Yahudi? Adakah dia jadi Yahudi? Adakah agama dia tertukar? Tak. Dia mungkin boleh berdosa kerana dia telah buat satu percakaran yang begitu, cagaran yang demikian, tapi dia tidak menjadi Yahudi. Dia tidak terkeluar pada agama. Kerana daripada awal, dia tak suka. Bukan kerana dia suka. Tapi kalau dia kata, sekiranya aku buat hal ini, maka engkau tertalak. Kalau dia maksudkan tu kerana dia malu dah nak jadi suami, kalau dia buat macam tu, memang tertalak lah. Dia malu dah, dia pun memang tak minat jadi suami dah kalau isteri dia buat begitu, ataupun kalau dia buat begitu dia dah tak minat. Tapi kalau dia nak beritahu kat isteri dia, nak beritahu seperti mana aku tak mau talak isteri aku, demikian aku takkan bohong kau. Adakah dia maksud talak tiba-tiba jika kau tak datang hari ini isteri kau tertalak? Cakap. Imam Malik ada kaul dia, talaqul mustaqrah laisa 'ala al-mustaqrah talak, tidak ada pada orang yang dipaksa itu talak. Imam Malik telah fatwa hal ni. Jika tercabut bau dia diambil tindakan oleh khalifah. Kerana orang yang bai'ah jatuh talak itu tak jatuh kerana dipaksa. Kata Imam Malik terkenal. Imam Malik larang hal yang dibuat dalam zaman pemerintahannya. Tapi yang saya nak ceritanya ialah, kata Ibn Taymiyyah, dia maksudnya kalau dia tak suka, maksudnya macam mana aku tak suka talak kau, isteri aku, demikian aku tak akan mungkir janji dengan kau. Dia nak letakkan satu cagaran sehingga kawan tu percaya. Tiba-tiba dia tak datang. Isteri dia tertalak atau tak? Kata Ibn Taymiyyah tak. Kerana dia bukan maksud nak talak isteri dia. Tidak semudah itu nak menjatuhkan talak. Kerana Ibn Taymiyyah melihat kepada maksud. Bukan melihat kepada literal makna. Orang yang kata golongan pengikut Ibn Taymiyyah itu literal pandangannya, dia yang lebih literal dalam pandangan. Ibn Taymiyyah itu sentiasa mendahului maksud, maqasid agama, dan itu merupakan satu kelebihannya. Bukan kata Ibn Taymiyyah tidak ada kelemahan sebagai manusia, ada juga pandangan yang dikritik dan tak dipersetujui. Ini bukan masa saya, hanya untuk berceloteh pembukaan saja. Terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.